Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesyukuran kita haturkan kepada Allah senantiasa selalu. Mudah-mudahan kita ini menjadikan hamba Allah yang bertakwa melalui siraman rohani yang kita ikuti, estafet demi estafet, ayat demi ayat yang kita kaji, beratur untuk adalah pencerahan dalam diri kita, menambahkan nilai takwa tersebut. Itulah kesyukuran yang tiada terhingga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-A'raf ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Yang artinya, Musa menjawab, patutkah saya mencari Tuhan untuk kamu yang selain dari Allah? Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat. Ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hujatan yang dikasihkan oleh para pengikut Nabi Musa alaihi salam ketika mereka menuntut dan melihat satu kelompok yang ada di Darul Kinanah, yaitu Mesir, mereka melihat ada satu kelompok yang menganut Tuhan, yaitu menyembah berhala. Kemudian Nabi Musa alaihi salam tidaklah lantas memponis bahwasannya perbuatan mereka itu adalah benar-benar salah. Diberikan satu proses. Disinilah ayat ini yang kita kaji, ketika mereka mengajukan satu pertanyaan, Nabi Musa alaihi salam menjawabnya dengan tegas, apakah mungkin, apakah patut bagi diri saya untuk mencari Tuhan untuk kamu selain dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia telah melebihkan kamu di atas segala-galanya. Ini satu ilustrasi bagi kita juga. Kalaulah kita yang sudah diberikan al-hawas, yaitu panca indera yang luar biasa, mungkin satu pertanyaan bagi kita, tidak ada seorang pun yang ada di muka bumi ini pingin menjual matanya kepada orang yang lain, walaupun harganya itu sampai ratusan juta, kan begitu. Tidak ada orang yang pingin menjualkan hati dan paru-parunya kepada yang lain untuk mendapatkan seberapa harganya yang tidak senilai itu. Di sini mendapatkan jawaban bagi kita, kalaulah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala makhluk yang sempurna, dengan akal dapat kita membedakan mana yang buruk, mana yang baik, dapat membedakan mana hiasan yang tidak layak kita pakai dan yang patut kita pakai. Ini kan sudah suatu luar biasa bagi kehidupan kita yang harus kita lihat. Apakah manusia yang Allah berikan dengan panca indera begitu luar biasa bisa melihat, mendengar, berbicara dengan tidak ada kurangnya, ya, tanpa kita mengucilkan bagi mereka yang yang kurang dalam pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Orang yang bisa melihat, mendengar ini seharusnya lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Nabi Musa alaihi salam, apakah patut saya mencarikan kalian Tuhan, kan begitu. Kalau kita lihat di sini, apakah patut kita lagi menyengampingkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih mencenderungi daripada hal-hal yang baharu sifatnya di dunia ini, menumpuk-numpuk harta yang yang tak tahu kapan selesainya, kan begitu. Harapan kita adalah bagaimana umat Islam ini bisa meyakini dalam kehidupannya apa yang harus kita lihat dalam kehidupan ini, hendaknya kita jadikan cemeti. Karena Nabi Musa alaihi salam di sini memberikan satu pengajaran bagi kita agar kita selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang perlu kita garis bawahin, Ustaz, apa sebenarnya kepedulian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melihat Bani Israel yang Allah nyatakan benar-benar ini faddaltukum 'alal 'alamin, dan ayat ini yang pada akhirnya wa huwa faddalukum faddalakum 'alal 'alamin. Yeah. Allah juga memuliakan kamu di atas segala makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini. Ini pengajaran apa yang harus kita ambil di sini, Ustaz? Iya, jadi sebenarnya fadlullah, karunia Allah, pemberian Allah kepada manusia ini sangat banyak. Iya. Tidak saja Bani Israel. Oh, begitu ya, Ustaz. Jadi Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Maha Pengasih, Maha Pemurahnya, memberi dan tidak pernah meminta balas. Iya. Dan di antara manusia yang paling banyak diberi itu adalah kaum Bani Israel. Betul. Kenapa? Karena memang kita menemukan gugusan para nabi itu adalah keturunan Bani Israel. Iya. Keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Iya. Satu catatan yang paling penting bahwa Bani Israel ini sebenarnya bukanlah orang yang tercela seharusnya, tetapi akhirnya kita juga mengucapkan laknatullah ya alaihi, walaupun sebenarnya tidak layak. Karena apa? Karena mereka adalah keturunan para nabi. Iya. Nabi Ya'qub. Kemudian habis itu kita menemukan dari Nabi Ya'qub ada Nabi Yusuf, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, adalah anak cucu dari, dan itu adalah Nabi kita. Tetapi tetap saja kita melihat yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Karena apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan wa min zurriyati, ya Allah berilah kepemimpinan kenabian dari anak keturunanku, Allah subhanahu wa ta'ala berkata la yanalullahu ahdi zalimin, la yanalullahu la yanaluhu ahdi azzalimin. Adapun orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan titah kepemimpinan dan kenabian. Dan rupanya kita menemukan memang kezaliman itu begitu dahsyat dilakukan oleh para Bani Israel ini. Ya. Yahudi yang baru beberapa hari yang lalu dan mungkin sampai hari ini juga masih menyerang Palestina adalah suatu tindakan yang dikutuk tidak saja kita sebagai Muslim yang beragama dan solidaritas terhadap rakyat Palestina yang Muslim, tapi juga sebagai penduduk bumi kita juga mengecam, bangsa Indonesia mengecam penyerangan itu sebagai manusia dan hak-hak kemanusiaan itu. Jadi di sini disebutkan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, karena apa? Begitu banyak fadilah karunia selain kenabian tadi, bagaimana kita sebutkan beberapa hari yang lalu kucuran nikmat yang Allah angkat derajat Bani Israel dari kaum budak menjadi kaum para nabi. Kemudian tidak saja itu, diberikan manna wa salwa, makanan yang langsung dari langit tanpa harus bekerja bersusah payah. Ada bagikan manisan atau bagikan burung, salwa burung, mana adalah manisan. Secara tiba-tiba saja di gurun pasir itu ada sumur yang memancarkan air. Tidak saja satu sumur, walaupun satu sumur sebenarnya cukup. Allah pancarkan isna asaro aina, 12 mata air banyaknya. Diselamatkan menyeberangi Laut Merah. Bagaimana itu peristiwa yang tidak mungkin dapat diterima oleh akal sehat, tapi itulah mukjizat keyakinan kita kepada Allah dan Al-Quran, dan itu diceritakan di dalamnya, kita yakin dan itu benar adanya. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada Bani Israel. Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Begitu juga pada ayat selanjutnya dijelaskan bagaimana faddalakum 'alal 'alamin, bagaimana Allah menyelamatkan dari pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri. Itu adalah semua adalah rezeki yang Allah berikan. Allah Maha Pemberi, tetapi itu sekali lagi tidak menyadarkan Bani Israel. Jadi sebenarnya sifat Allah yang faddalakum 'alal 'alamin itu adalah cibiran bagi mereka. Kalaulah memang Anda itu adalah manusia yang dimuliakan Allah, berimanlah kepadanya. Sebagaimana Allah memiliki sifat kasih sayang, coba kasih sayanglah sesama manusia. Jangan perangi orang-orang yang sudah tertindas. Jangan embargo makanan dan obat-obatan bagi anak anak-anak dan janda, wanita yang tidak ikut dalam berperang. Kalaulah memang Anda itu adalah manusia, makhluk pilihan Tuhan. Nah, itu dia. Begitu. Benar sekali, Ustaz, ya. Jadi di sini juga kalau kita lihat secara bahasa dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jawaban Nabi Musa alaihissalam, ghairallah, istifham ingkari, apakah mungkin, apakah layak, patut aku gitu mencari Tuhan, kan begitu. Jadi kalau kita juga pada diposisikan pada ayat ini, apakah patut saya sebagai hamba Allah diberikan dengan kesempurnaan akal panca indera ini untuk menyampingkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selainnya gitu ya. Lebih kuat kepada kehidupan duniawi itu adalah segala-galanya ya. Future oriented hanyalah sampai dunia saja begitu. Ini yang harus kita cermati di sini. Jadi begitulah luar biasa ulasan ayat demi ayat yang kita kaji, sehingga memberikan kepada kita satu titik pengajaran, yaitu dengan kesempurnaan yang kita miliki pada saat sekarang ini, dengan kita indah melihat pemandangan, kalau pemandangan yang baik jangan dirusak kemudian. Kemudian air yang jernih jangan dikotorin, jangan dicemarkan. Itu kan semua pengajaran semua. Jadi kalau pada posisi kita ini, Allah sudah memberikan karunia kepada kita yang begitu luar biasa kan begitu. Tinggal kita menjaganya. Kalaulah sudah memang Bani Israel dikasihkan kemuliaan yang lebih dari segala umat, biarkanlah Bani Israel. Sekarang posisikanlah kita. Kita yang sudah diberikan dalam mafhum mukhalafah ayat ini, kita yang sudah diberikan ayat ini yang luar biasa, apa yang harus kita ambil kan begitu? Iya, benar. Tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan, Ustaz. Di sisi lain kita juga menemukan Ustaz Sapiar istifham ingkari ini, pertanyaan yang sebagai cibiran penghinaan sebenarnya. Seperti ungkapan seseorang kepada seseorang anak. Apakah mungkin Anda mencaci maki orang tua Anda? Ini kan sama kayak gini, sama, ya kan? Apakah mungkin Anda mencaci maki orang tua Anda? Sebejat-bejatnya orang tua, melahirkan aja itu adalah suatu pengorbanan. Luar biasa. Bagi sang ibu itu pengorbanan. Bagi sang ayah juga pengorbanan. Karena biaya bersalin itu ayah kadang-kadang yang mencarinya gitu ya kan? Ketika popok, makan, minum itu kan biaya sebenarnya. Masa setelah dewasa dengan enak saja seorang anak mencaci maki ayahnya, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Padahal ketika kita mencaci maki ayah keluarga kita, sebenarnya kita telah mencaci maki diri kita sendiri. Kan begitu pepatah Indonesia tadi. Jadi sebenarnya ketika manusia dilarang untuk mencaci maki orang tuanya, yang sebenarnya orang tuanya itu melahirkannya, melahirkan dan membesarkan. Yang menciptakan kita hakikatnya itu bukanlah orang tua, Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki kepada orang tua dan kepada kita bukanlah orang tua, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua saja tidak layak dicaci maki, masa Allah tidak layak untuk disembah? Makanya di situ dalam Al-Qur'an seringkali disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi ada korelasi antara berbuat baik kepada orang tua dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang Ustaz Sapiar, manusia ini rajin berbuat baik kepada orang tua tapi malas sholat. Di awal tahun salah itu. Di awal tahun 2009, 14.30 ini kita ketuk hati, mungkin ada yang kesasar mendengar ceramah kita. Sudah saatnya lah berbuat baik pada orang tua nomor satu. Menyembah Allah juga adalah nomor satu. Kan karena begitu. Itu sangat terkait satu dengan yang lain. Jadi sejajarkan dalam kehidupan kita, semoga kita benar-benar terhindari dari malapetaka kan begitu ya Ustaz ya. Jangan sholat aja tapi muamalahnya tak baik kan begitu. Benar. Jadi harapan kita di sini keseimbangan ya. Keseimbangan lah perlu kita jadikan cemeti dalam kehidupan kita. Semoga apa yang disampaikan ini berguna bagi kita pribadi dan para pendengar RRI yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan kami dan kesalahan kami dalam tausiah ini dan isi kajian kita. Sekali lagi saya Muhammad Syafiar didampingi dengan Ustaz Zainal mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.